sejukkan, damaikan melihat biru. Bersama telah dilewati, bersama telah dijalani. Aku di sini kan bersamamu, telah ikat janji. Damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu. Nafasku ini hanyalah untukmu.